Syaitan rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-101 ini dari surah An-Nisa, Allah mengingatkan kita tentang tata cara pelaksanaan sholat ketika kita dalam kondisi safar. Kita dalam kehidupan dunia ini imma mukim wa imma musafir. Apakah kita dalam kondisi mukim, tinggal di negeri kita, tidak kemana-mana, atau mungkin kita dalam keadaan melakukan perjalanan, perjalanan ibadah atau perjalanan mubah. Perjalanan ibadah seperti jihad fisabilillah, umrah atau haji atau yang lainnya dari perkara-perkara yang disyariatkan, atau mubah seperti melakukan perjalanan untuk berdagang, perjalanan untuk ziarah dan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan untuk kita, dan ini wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena yang namanya safar, safar adalah madhannatul masyaqqah. Safar adalah madhannatul masyaqqah, tempat atau keadaan yang boleh jadi orang mendapatkan kesulitan padanya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah bagian dari siksaan. Yamna wahdakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Safar ini menghalangi seorang di antara kalian dari kebiasaan makannya, kebiasaan minumnya, bahkan kebiasaan tidurnya. Dalam perjalanan mungkin tidurnya tidak senyaman ketika dia di rumahnya. Makannya juga demikian, boleh jadi tidak senyaman makanan yang ada di rumahnya atau di kampungnya. Kalau di rumahnya, di kampungnya, dia sempat atau memungkinkan memilih makanan-makanan untuk dia makan. Ketika perjalanan, maka tidak akan ada yang bisa dia makan kecuali apa yang dia dapati dalam perjalanannya. Demikian juga minumnya. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qadha minkum فَإِذَا قَضَى أَهْلُكُمْ نَحْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ." Kalau orang seorang di antara kalian melakukan perjalanan, kemudian selesai dia dalam perjalanannya, tugasnya, keinginannya, hajatan-hajatannya, maka hendaknya segera dia pulang ke keluarganya, karena dia memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mengurusi keluarganya, mengurusi anak-anaknya, dari mengurusi perekonomiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza darabtum fil ard," kalau kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi, "falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Maka Allah mengatakan tidak apa dan tidak dosa atas kalian untuk melakukan qasar dalam perjalanan salat kalian, dalam perjalanan safar kalian. Taib. Raful junah bukan berarti tidak ada keutamaannya. Barakallahu fikum. Raful junah di sini untuk menghilangkan tawahum, menghilangkan perasaan yang mengganjal. Taib. Perasaan yang mengganjal di dalam hati seseorang. Sama seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima." "Inna as-safa wal marwata min sya'airillah," sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. "Faman hajjal baita aw i'tamara," maka barang siapa yang melakukan ibadah haji atau melakukan umrah, maka tidak mengapa untuk mereka melakukan sa'i antara keduanya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti raful junah tidak ada pahalanya. Barakallahu fikum. Ini sekedar raful junah karena adanya di zaman dahulu mereka menganggap bahwa itu suatu yang tidak biasa mereka lakukan. Tidak biasa mereka lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu. Tetap memiliki keutamaan. Kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan safarnya beliau senantiasa mengkasar. Di tengah-tengah masyarakat itu terkadang masih rancu antara kasar dengan jamak. Pokoknya kalau dalam perjalanan safar mereka, kalau mereka kasar mesti mereka jamak. Kalau jamak mesti disafar, mesti dikasar. Maka kita katakan bahwa kasar itu haknya orang-orang yang safar. Kasar haknya orang-orang yang safar. Barakallahu fikum. Jamak adalah haknya orang-orang yang memiliki kesulitan. Apakah dia safar atau tidak safar? Boleh mereka menjamak. Tapi tidak boleh ketika dia dalam kondisi mukim tidak boleh mengkasar. Tapi boleh menjamak. Dalam keadaan safar boleh menjamak, boleh juga mengkasar. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mengkasar tok. Beliau tidak menjamak salat beliau kecuali di keadaan-keadaan tertentu. Sebagian kaum muslimin kalau dalam perjalanannya ketika mereka mengkasar mesti jamak, padahal tidaklah demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji. Barakallahu fikum. Beliau dan para sahabatnya berada di kota Makkah dan sekitarnya. Dalam perjalanan haji, beliau tetap melakukan salat di waktunya masing-masing, mengkasarnya. Duhur tetap di waktunya 2 rakaat, kasar. Asar tetap di waktunya 2 rakaat, kasar. Isya demikian juga kasar. Adapun maghrib dengan subuh tetap 3 rakaat dengan 2 rakaat. Oleh karena itu dikatakan di sini minas salati, mengkasar di sebagian salat, tidak semua salat. Jadi kasar itu hanya dilakukan di duhur, asar dan isya, di salat rubaiyah namanya, salat yang 4 rakaat. Dipendekkan menjadi 2 rakaat. Barakallahu fikum. Kalau dalam perjalanan kita seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan haji beliau selama di kota Makkah, beliau melakukan salat mengkasar. Tidak beliau menjamak kecuali di Arafah dan Muzdalifah. Bukan berarti tidak boleh. Boleh bagi kita menjamaknya, mengkasarnya ketika kita mungkin kelelahan, ketika kita mungkin merasa kesulitan. Maka silakan mengkasar dan silakan menjamak. Barakallahu fikum. Kita ingatkan lagi bahwa yang namanya mengkasar itu adalah tuntunan bagi orang yang melakukan safar. Dan yang namanya menjamak bagi orang-orang yang merasa kesulitan. Barakallahu fikum. Sehingga mukim pun boleh melakukan jamak. Mukim boleh orang melakukan salat dengan cara menjamak antara duhur dengan asar. Baik, dilakukan di waktu duhur atau dilakukan di waktu asar. Maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya. Di waktu maghrib atau di waktu isya. Dan tidak boleh menjamak antara asar dengan maghrib dan isya. Barakallahu fikum. Karena waktunya berbeda. Baik. Dan subuh tidak boleh dijamak karena waktunya berdiri sendiri. Barakallahu fikum. Waktunya berdiri sendiri. Waktu pelaksanaan isya terhenti dengan masuknya waktu tengah malam. Sementara waktu pelaksanaan subuh mulai dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Barakallahu fikum. Itu waktu pelaksanaan salat subuh, dia memiliki waktu tersendiri sehingga tidak nyambung dengan waktu yang lainnya. Beda dengan antara duhur dengan asar. Duhur begitu selesai masuk, selesai duhur langsung masuk waktu asar, sehingga waktunya bisa dijamak sholatnya. Demikian juga maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya, begitu selesai maghrib masuk waktu isya. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza darabtum fis salati falaysa alaikum junah. Kalau kalian melakukan perjalanan safar, safar jihad, safar yang lainnya dari safar-safar yang dibolehkan, falaysa alaikum junah an taqsuru minas shalah. Para ulama berselisih pendapat tentang safar ini. Barakallahu fikum. Tiga ulama Abu Hanifah, ulama Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bolehnya mengkasar sholat untuk orang-orang yang melakukan safar mubah atau safar ibadah. Tapi untuk orang yang melakukan safar maksiyah, tidak diperkenankan mereka melakukan kasar sholat. Safar maksiat. Ini safar maksiat adalah safar yang dia lakukan untuk melakukan maksiat. Contoh, di negerinya, di kampung halamannya, dia tidak bisa melakukan maksiat karena ketat mungkin, atau mungkin dia malu, atau yang lainnya dari perkara-perkara yang menghalangi dia untuk melakukan maksiat, sehingga dia melakukan perjalanan untuk melakukan maksiat. Contoh, mungkin di tempat dia tidak ada lokalisasi perzinahan. Jadi, sementara dia pengen melakukan perzinahan, berangkatlah dia ke negeri orang lain, negeri kufar kah, atau negeri pusaka, atau negeri apa yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dia di tempat itu perbuatan maksiat. Safar yang dilakukan namanya safar maksiat. Barakallahu fikum. Boleh jadi di tempat dia tidak ada perjudian, padahal dia adalah orang maniak judi. Jadi, sehingga dia harus meninggalkan tempatnya menuju tempat tertentu untuk melakukan perjudian atau yang lainnya. Walaupun di zaman sekarang ini perjudian, hatta di atas kasurnya dia bisa berjudi. Barakallahu fikum. Di dalam kamarnya melalui judi online. Di zaman dahulu orang judi hadap-hadapan. Barakallahu fikum. Sekarang entah di mana bandarnya, pokoknya orang bisa berjudi. La haula quwata illa billah. Baik, Abu Hanifah mengatakan boleh melakukan kasar untuk orang-orang yang melakukan safar maksiat. Walhasil, barakallahu bikum, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakum alladziina kafaru." Jika sekiranya kalian khawatir kalian akan diserang oleh musuh. Baik. Umar radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kita bisa mengkasar sholat? Dari sementara kita sudah merasa aman. Karena memang kebanyakan safar Rasulullah dan sahabatnya adalah safar jihad fi sabilillah. Karena ada rasa takut yang seperti yang di ayat ini dan ayat berikutnya, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru. Karena khawatir kalian diserang oleh musuh, maka silahkan kalian barakallahu fikum melakukan sholat kasar. Kita ingatkan, antak suru minas sholah, untuk kalian mengkasar dari sebagian sholat. Yani sholat duhur, asar, dan isya. Tidak semua sholat. Karena maghrib tetap dilakukan 2 rakaat, ya 3 rakaat. Dan subuh tetap dilakukan 2 rakaat. Barakallahu fikum. Kasrul adad wa kasrul sifah namanya. Kasrul adad dikurangi jumlahnya dari 4 menjadi 2. Dan juga pelaksanaannya, barakallahu fikum, sifatnya. Biasanya Rasulullah SAW membaca agak panjang, maka ketika perjalanan safar bacaannya agak pendek, namanya kasrus sifah. In khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa kita mengkasar sholat sementara kita, barakallahu fikum, sementara kita dalam kondisi sudah aman? Kata Rasulullah SAW, sadaqallahu sadaqallahu tasaddaqa alaikum faqbalu sadaqatahu. Ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bersedekah untuk kalian, maka terimalah sedekahnya. Barakallahu fikum. In khiftum ayyaftinakum alladziina kafaru. Jadi yang kita lakukan adalah mengqasar salat, dan mengqasar salat lebih utama ketimbang menyempurnakannya dalam kondisi safar. Ingat baik-baik. Barakallahu fikum. Mana lebih utama, mana lebih afdal? Ketika safar kita menyempurnakan salat kita atau kita mengqasarnya? Kita katakan mengqasar salat lebih afdal, lebih utama, walaupun cuma dua rakaat. Barakallahu fikum. Ketimbang yang menyempurnakan salatnya. Kecuali kalau dia telah sampai ke tempatnya kemudian dia niat mukim, ya sudah dia harus, barakallahu fikum, menyempurnakan salatnya, niat mukim. Misalnya ketika dia berangkat dari negerinya menuju satu tempat, kemudian dia niatan sudah tinggal di tempat itu walaupun sementara. Ana mau tinggal di sini 2 bulan. Maka 2 bulan itu atau 3 bulan atau 1 tahun atau entah kapan, pokoknya sampai urusan saya selesai. Maka begitu sampai dia di sana, dia langsung menyempurnakan sholatnya. Langsung menyempurnakan sholatnya. Apakah urusan pendidikan dia sampai ke sana untuk belajar tujuannya, atau pekerjaan, atau tugas-tugas yang ditugaskan oleh pemerintah untuknya. Lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari mereka harus menyempurnakan sholatnya. Tapi kalau dia, barakallahu fikum, dalam kondisi niatan, barakallahu fikum, niatan safar, dan dia namanya nazil, turun di satu tempat atau terperangkap dia, dan tetap dia kapanpun ada kesempatan untuk melakukan perjalanan, maka dia akan berangkat, maka tetap dia dalam kondisi musafir. Barakallahu fikum. Seperti dia berangkat ke satu tempat dan pengen kembali atau meneruskan perjalanan, cuman tidak ada kendaraan. Barakallahu fikum. Tidak ada kendaraan, atau ada kendaraan tapi jalan rusak, longsor terjadi, atau yang lainnya, atau di tempat tertentu turun musim salju sehingga orang tidak bisa melakukan perjalanan, terhambat. Nanti bisa kembali melakukan perjalanan ketika salju ini mencair. Barakallahu fikum. Dan jalan diperbaiki dan seterusnya. Nah, selama mereka berada di tempat itu, maka mereka masih terhitung musafir walaupun 1 tahun lebih. Barakallahu fikum. Walaupun berapa lama. Intinya kembali kepada niatan dia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Taib, "Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubiina." Barakallahu fikum. Tetap lebih afdal melakukan qasar dalam perjalanan kita walaupun cuma 2 rakaat. Pertama, karena ini yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menyempurnakan salatnya selama melakukan perjalanan. Beliau senantiasa mengqasar salat. Barakallahu fikum. Beliau senantiasa mengqasar salat. Dan ini juga apa? Takhfif, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Takhfif dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubiina." Sungguhnya orang kafir itu untuk kalian adalah musuh yang sangat nyata. Baik, masih ada hubungannya dengan pembahasan salat di ayat berikutnya, insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.